Kalau orang tanya, ini sebaiknya yang menang siapa? Kita ngelihatnya dari atas ya, beda. Kamu nggak siap juga saya kasih jawabannya. Kamu ngelihatnya dari bumi, saya ngelihatnya dari angkasa. Jadi sebenarnya kita jangan memaksa semua orang untuk sprint, sebagaimana juga jangan memaksa semua orang untuk maraton. Menjelang 2019 ini juga kan terjadi misal sepertinya kecemasan yang agak berlebihan di banyak pihak di dalam masyarakat ini, sehingga kemudian ketika akhirnya harus menghadapi pilihan seperti di 2019, kemudian ini akhirnya legitimasi ulama fatwa juga akhirnya harus ikut ke situ, harus ada yang mendukung ini atau itu. Terus legitimasi ini juga akhirnya fatwa-fatwa para ulama agamawan akhirnya kan juga terbagi nih, kubu-kubunya. Ada yang demi membentengi dari aliran garis keras akhirnya harus membuat misal Islam Nusantara, terus yang satu juga ya ulamanya sendiri untuk mengangkat calon yang dari sini, juga semuanya juga mengaku rahmatan lil alamin, semuanya mengaku membawa misi perbaikan masing-masing. Nah, kita ini posisinya terus mau tidak peduli, atau maksudnya agak susah juga karena posisinya kita tidak ikut di sini. Saya harus pakai pendekatan ya. Beberapa maknya terakhir saya pakai istilah, ada beberapa macam idiom tapi tidak tepat-tepat amat, tapi mudah-mudahan kena yang saya maksud. Jadi ada sprint, ada maraton. Ada orang berpikir sprint, ada orang berpikir maraton. Metodenya berbeda, teknologi biologisnya berbeda, ya, cara melakukannya berbeda, manajemennya berbeda. Kalau sprint Anda harus langsung lari cepat-cepatnya, kalau maraton Anda pacing, Anda mengatur untuk jangka panjang, untuk jangka jauh. Itu juga bisa idiom lain, misalnya ada battle, ada war, ada pertempuran, ada peperangan. Nah, orang itu ada yang berpikir pertempuran, ada yang berpikir peperangan. Ada orang hidup sebagai prajurit yang bertempur, ada prajurit yang berperang. Kalau berperang itu sebenarnya, kalau bertempur itu Anda main sepak bola 90 menit, gol atau tidak gol, kalah atau menang. Tapi dia tidak berlaku setelah selesai. Karena ada perperangan yang sangat panjang dalam sepak bola. Karena begitu Anda tanding juara, besok disuruh tanding lagi, belum tentu Anda menang lagi. Sehingga sudah batal sebenarnya, sudah relatif. Juara itu relatif. Jadi kalau Anda berpikir sprint, Anda berpikir battle, Anda juara. Tapi kalau Anda berpikir maraton, Anda berpikir perang yang lebih panjang, Anda tahu bahwa Anda tidak juara karena sudah relatif. Atau kalau istilahnya saat perang itu ada finite game, ada infinite game. Jadi ada perang yang ada akhirnya, ada perang yang tidak ada akhirnya. Nah, atau kalau pakai istilah agama, ada pejuang atau pengusaha dunia, itu sprint. Ada pengusaha dunia akhirat, itu maraton. Terus ada, atau prinsipnya ada variasi, ada yang pejuang akhirat dunia. Jadi akhirat untuk dunia, bukan dunia untuk akhirat. Ya. Ada yang pejuang yang dunia akhirat menjadi satu kesatuan. Nah, ini soal lain, ini soal semester kedua. Tapi intinya adalah setiap orang berada pada skalanya masing-masing. Kalau Anda skalanya sprint, Anda cemas. Sebab Anda kesandung satu kali, Anda sudah pasti kalah. Kalau Anda sprint, tapi kalau Anda maraton, masih ada peluang. Masih banyak peluang. Nah, kita melihat Indonesia ini, pertama ada wilayah-wilayah sprint, ada wilayah-wilayah maraton. Nah, sekarang tinggal Anda. Kalau Anda tidak bisa menolong kontes sprint ini, ya mau bagaimana? Ya. Tapi kan Anda hidupnya maraton. Artinya, kalau waktu ini kita terjemahkan ke ruang, kan kita ini hidup tidak hanya soal Indonesia. Kita ini hidup di dunia, kita hidup di alam semesta, kita hidup bersama malaikat, bersama jin, bersama semua makhluk Allah yang lain, dan ada Allah. berarti maraton kita kan holidina via apa, sehingga tidak ada kecemasan. Makanya Allah mengatakan kalau kamu bersamaku, artinya dalam skala yang besar, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada takut pada hati mereka dan tidak ada kesedihan pada hati mereka. Karena ya kita sekarang dari perspektif maraton, infinite war, dan dunia akhirat tadi, kita tetap sayang sama dunia. Kita tetap memperhatikan orang yang berlari sprint. Kita tetap, orang yang berkompetisi tetap kita sayangi. Tapi kan posisi kita menolong apa tidak menolong? Kalau kita bisa menolong, pasti kita tolong. Kalau orang tanya, ini sebaiknya yang menang siapa? Kita melihatnya dari atas ya, beda. Kamu tidak siap juga saya kasih tahapannya. Kamu ngelihatnya dari bumi, saya ngelihatnya dari angkasa tadi. Jadi sebenarnya kita jangan memaksa semua orang untuk sprint, sebagaimana juga jangan memaksa semua orang untuk maraton. Skala kita berbeda, gitu loh. Nah, kadang-kadang misalnya kalau soal makan, ya itu sprint. Begitu Anda terlambat setengah jam, kamu mah, misalnya gitu ya, itu sprint. Ya, tapi bahwa ada puasa, ada penguatan sel-sel, ada mekanisme di mana badan kita menjadi lebih kuat kalau kita sering-sering lapar, ya. Itu berarti urusan maraton. Tapi kalau ngomong sprint, puasa jelek, nah makan jelek. Makanya dunia barat kan baru paham puasa kan belum lama. Nah, jadi kembali ke ulama-ulama tadi, ya, beliau-beliau mungkin sedang terlibat sibuk di dalam lari sprint 100 meter. Kan gitu. Akhirnya semua khasanah yang sebenarnya berasal dari dunia maraton, dari dunia infinite war atau infinite game, berasal dari akhirat, diduniakan, diaplikasikan di dunia, ya mau bagaimana lagi. Kalau kita kan bertahan ya keseimbangan antara dunia dan akhirat, akhirat dan dunia, bahkan kita mengatakan dunia ini bagian dari akhirat, bagian dari seluruh yang kita sebut awal dan akhir, ya. Bahwa kita harus melakukan sesuatu terhadap sprint ini. Tapi kan kita tahu kita tidak terikat ini. Sekarang Kroasia tidak juara, tapi kan kalau besok tanding lagi lawan Prancis bisa jadi juara. Jadi kan semua relatif, sebenarnya sarjana ya relatif, ulama ya relatif, seniman ya relatif, Indonesia Raya juga relatif, semua relatif. Kenapa kita cemas-cemas amat? Kan bisa Indonesia tidak ada, manusianya tetap makan, ya bisa tinggal. Kalau tidak ada aturannya, mereka pasti akan bergerak untuk bikin aturan sendiri kayak piagam Madinah. Yang nomor satu kan perjanjian keamanan, nomor dua perjanjian kerjasama pangan, sandang, papan, kan paling itu dong. Yang penting kan perjanjian-perjanjian di antara komunitas masyarakat yang selama ini diambil alih negara, dan negara ternyata bukan mengambil alih tapi ingin menguasai, kan begitu. Jadi menurut saya tidak apa-apa. Saya juga tidak mengecam mereka, mereka sprint, mereka ikut lari sprint, kita enggak.